إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di masa-masa yang akan datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masuk pada bab yang 42. Asbabu suqutir rajuli fil bid'ati. Sebab-sebab seseorang jatuh pada bid'ah. Secara umum ada pembahasan asbabul hidayah dan ada pembahasan asbabul riwayah. Apanya? Ada sebab-sebab yang mendatangkan hidayah, petunjuk. Ada juga yang menyebabkan riwayah. Riwayah dari kalimat dogha atau riwayah ini ghaya, melampaui batas. Asli artinya melampaui batas. Yani sebab-sebab kesesatan. Sebab-sebab penyimpangan. Kalau kita wa kaum muslimin ingin mendapatkan hidayah, apa tanda terbesarnya? Apa sebab terbesar? Terbesarnya hidayah wa kaum muslimin adalah ilmu yang bermanfaat. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tidak asing, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka tandanya Allah akan faqihkan dia. Allah akan ajarkan padanya ilmu agama ini. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa seorang itu mendapatkan hidayah karena Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Tandanya apa? Disadarkan kepada dia untuk thalabul ilmi. Semakin dia memahami agama, maka semakin kuat hidayahnya. Semakin dia mengerti tentang akidah dan dia amalkan akidah tersebut, maka semakin kuat hidayahnya. Bertambahnya ilmu, bertambahnya hidayah. Bertambahnya petunjuk. Sebagaimana kita telah jelaskan berulang kali, hidayah itu ada dua. Apa saja Bapak? Hidayah yang pertama, hidayatul bayan. Dan hidayah yang kedua, hidayatul taufiq. Petunjuk yang berupa penjelasan. Itu petunjuk. Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga petunjuk itu sudah ada. Petunjuk itu bahasa Indonesia. Kata lainnya adalah bimbingan, keterangan, bahasa Jawanya pituduh, yang menuduhkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada. Sehingga seberapa dalam ilmu kita, sedalam itu pula petunjuk al-bayan telah sampai kemari kita. Dengan kedalaman atau dengan banyaknya hidayatul bayan petunjuk yang berupa penjelasan kepada kita, maka kita mohon kepada Allah petunjuk tauhid yang selalu kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah taufik, hidayah taufik. Apa maknanya hidayah taufik? Cocoknya seorang hamba dengan yang Allah syariatkan. Itu namanya hidayah taufik. Cocoknya kita dengan yang Allah kehendaki. Allah berfirman seperti ini. Hati kita cocok dengannya. Allah memerintahkan seperti ini. Hati kita cocok dengannya dan dimudahkan mengamalkan. Ini berarti hidayah apa? Taufik. Yang tadinya kafir menjadi Islam. Dia menjadi seorang yang cocok dengan agama yang Allah ridhai. Jadi Muslim. Hidayah taufik. Orang yang tadinya ahlul maksiat umpamanya. Muslim. Tapi banyak dosa. Allah berikan taufik kepada dia. Sehingga dia menjadi hamba yang taat. Itu pun taufik. Ada seorang yang tadinya tidak memperhatikan ilmu. Tidak memperhatikan sunnah. Dia diberikan taufik oleh Allah. Sehingga cocok dengan sunnah. Itu yang kita butuhkan setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita diperintahkan, diwajibkan untuk memohon kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dikarenakan setiap hari kita membutuhkannya. Agar kita selalu cocok dengan yang Allah kehendaki. Iman naik turun. Ketika iman turun, malas muncul. Kemalasan menggoda untuk kita meninggalkan perintah. Kemalasan menyebabkan kita malah justru kepada condong kepada dosa yang menyelisihi syariat. Maka hadirin kaum sekalian, maka selalu kita memohon hidayah. Ini sebab di mana manusia mendapatkan hidayah talabul ilmi. Maka kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, sebab-sebab kesesatan adalah al-jahl, kebodohan. Kebodohan lawan dari ilmu. Ilmu membawa kepada petunjuk. Kebodohan membawa kepada kesesatan. Maka marilah kita talabul ilmi. Jangan kita biarkan diri kita jahil. Nah, khusus pada pembahasan kita. Manusia jatuh kepada bid'ah. Perhatikan ya kawan sini. Seorang sudah memiliki kesemangatan beragama. Sudah memiliki kesemangatan beragama. Mengapa orang yang sudah memiliki semangat dalam beragama, orang mengatakan dia sudah mendapatkan hidayah, semangat religi, semangat keagamaan, semangat ubudiyah, tapi dia jatuh pada bid'ah, bukan kepada sunnah? Itu dikarenakan banyak faktor. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam bab buku ini. Perdebatan. Ini di antara sebab manusia jatuh pada bid'ah dikarenakan dia berdebat, berjidal. Bahasa lainnya tukar pikiran dan betul-betul tertukar. Nah, akhirnya dia jatuh pada apa? Kesesatan. Ini ya. Jatuh pada kesesatan, kemungkaran. Disebutkan di sini oleh beliau, kana aqala Utsman al-Butti rahimahullahu ta'ala, kana Imran ibn Hittan min ahli sunnah. Dulu seorang yang bernama Imran ibn Hittan termasuk dari ahli sunnah. Faqadima ghulamun min ahli Umman mithl bihal. Suatu hari datang seorang gulam, seorang pemuda. Datang negeri Amman. Dia datang seperti bighal. Waqallabahu fi maq'adin. Gulam ini, pemuda ini, bisa mengalahkan Imran bin Hittan dalam perdebatan dalam satu waktu. Satu kali majlis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ada pertanyaan, Imran bin Hitan adalah ulama ahlu sunnah. Katanya kalau sudah jadi ahlu sunnah, tidak berpindah kepada bid'ah. Katanya kalau sudah berpegang teguh dengan sunnah, tidak akan sesat. Bagaimana ini? Kenyataannya dia sesat. Bagaimana dengan hadis Nabi? Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan pada kalian dua warisan. Kalian tidak akan sesat untuk selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah sunnati. Kitab Allah itu Al-Quran dan sunnah. Tapi mengapa Imran bin Hitan itu jatuh pada bid'ah setelah tadinya sebagai ahli sunnah? Jawabannya wa kaum muslimin, dikarenakan Imran bin Hitan menyalahi aturan syariat. Dia menyelenggarakan perdebatan. Jidal. Perdebatan ini hukum asalnya dalam agama kita dilarang. Illa billati ya ahsan. Kecuali dengan yang cara yang baik, lebih baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Jidalah mereka, debatlah mereka, bantalah mereka dengan yang lebih baik. Aturan debat, aturan jidal, kalau sekiranya engkau tidak bisa menghadapinya, bahkan membahayakan keselamatan akidahmu, paling minimalnya engkau terkotori oleh syubhat pemikiran lawan bicaramu, maka ini tidak mendatangkan kebaikan. Jangan laksanakan. Kalau engkau tetap nekat berjidal, nekat tetap melayani ajakan debat oleh mereka al-bid'ah yang ketahuan sudah dia tidak ingin al-haq, dia ingin malah justru membuat kamu ragu. Sudah ketahuan dia bukan mencari al-haq, cuma dia ingin supaya bisa membuat kamu ragu. Kalau posisi seperti ini, tidak ada kebaikan di balik itu. Dia bukan orang yang menghendaki kebaikan. Dia ingin memaparkan argumentasi kebid'ahannya kepadamu. Dia bukan mencari al-haq. Tidak ada hasil yang baik akan dicapai dari situ. Maka hukum syariat kita mengatakan, jangan kau berjidal. Wala tumari fi dinillah. Jangan kalian berdebat dalam urusan agama Allah. Agama Allah adalah wahyu Al-Quran wa sunnah. Tinggal kita membaca dan kita mengimani. Tidak butuh untuk diperdebatkan. Apa yang tertera itu agamaku. Al-Quran wa sunnah. Tidak butuh diperdebatkan, diakal-akalkan. Nah ini dia. Maka kalau kita berdebat, tidak billati ya ahsan, hasilnya adalah seperti yang menimpa pada Imran bin Hitan. Sudah kita lewati pembahasan tentang perdebatan. Sudah belum? Sudah ya. Di bab-bab sebelum ini. Kita sudah bab yang ke-42. Bab. Berarti sudah ada 41 bab berlalu. Apa saja itu? Lalen, Pak. Ong jiping itu len. Ngaji kuping, metuk lalen. Yang penting tak sih ngaji pak, walaupun ngau kuping cok. Ing kupingnya digawa pak, kamu di sini nang rumah. Awak kenang kene kupingnya nang rumah perbae. Hadirin kaum muslimin ranjamian. Yang berikutnya kaum muslimin, kita masuk pada poin yang ke-589. Qala Muhammad ibn al-Ala rahimahullahu ta'ala. حدثنا أبو بكر ابن عياش رحمه الله تعالى عن مغيرة قال خرج محمد ابن السائب وما كان له هوى فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم أي أهل البدع فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. Perhatikan ini. Di antara sebab seorang jatuh pada kebidaan adalah orang tersebut duduk di hadapan seorang ahli bid'ah. Dia mendengarkan ceramahnya, dia mendengarkan kajiannya, padahal yang disampaikan adalah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, pembenaran-pembenaran terhadap kebid'ahan yang ada pada dia. Kamu duduk di hadapannya, maka masuklah kebid'ahan itu ke dalam hatimu. Kemudian tidak bisa tercabut kembali. Jadilah engkau bersama mereka. Apakah ada contoh kisahnya? Ada. Berkata Muhammad bin Ala, telah mengisahkan kepada kami seorang yang bernama Abu Bakar bin Ayyash dari Al-Imam Mughirah. Qala kharaja Muhammad ibn Sa'id. Ada seorang yang bernama Muhammad ibn Sa'ib. Wa ma kana lahu hawa. Orang ini awalnya tidak ada hawa nafsu padanya. Orang ini ma kana lahu hawa. Tidak ada bersamanya hawa nafsu. Orangnya baik-baik saja. Ingin mengikuti sunnah, ingin mengikuti al-haq. Tidak nampak dari dia bid'ah. Tidak nampak dari dia mengekor hawa nafsu. Tidak nampak. Tetapi orang ini mengatakan kepada teman-temannya, idhabu bina hatta nasma qawluhum ay al-bid'ah. Mari, mari. Kita berangkat menuju ke majlisnya al-bid'ah itu. Kita coba mendengarkan argumentasinya. Kita coba mendengarkan undian kalimatnya, kita duduk di hadapannya. Mari. Maka disebutkan Imam Mughirah, famaraja'a Muhammad ibn Sa'ib sekali duduk di hadapan tokoh ahlul bid'ah, masuk syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah tadi, kerancuan-kerancuannya ke otak dia, masuk ke hati dia. Fa'ahadha biha, akhirnya dia pun berucap dengan ucapan ahli bid'ah tadi. Dia pun terhanyutkan dan terbawa oleh ahli bid'ah tadi. Fa'alaqa qalbuhu, ternyata bid'ah tadi telah merasuki hati dia. Fama raja'a, dan dia tidak rujuk dari kebatilan itu, dan bahkan dia menjadi penguat kebatilan itu. Orang yang fitrahnya baik, dia tidak mengikuti hawa nafsu, inginnya di atas kebenaran, tetapi tak kala dia salah dalam berguru, pas kebetulan yang dia ambil ilmunya ahli bid'ah. Maka orang yang tadinya ingin baik, terseret kepada apa? Kebid'ahan orang tersebut. Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. Saya berikan contoh, dan contoh ini sudah berulang kali kami sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa iyyakum min muhdatsatil umur. Fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah." Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Hati-hati dari perkara baru dalam urusan agama. Kalau perkara baru dalam urusan duniawiyah yang hukum asalnya adalah boleh, tidak mengapa. Modernisasi, teknologi pembesar suara, bahasa Arabnya muqabbiru saut, mic, mikrofon, dan segalanya yang itu hukum aslinya adalah mubah, tidak apa-apa. Ayatnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, huwalladzi ja'alakum ma fil ardi jami'an. Ialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bagi kalian semuanya. Maka hukum asal boleh. Adapun yang disebut dalam hadis ini, wa iyyakum min muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Perhatikan sabda Nabi, wa kullu muhdatsatin bid'atun, Karena semua yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat dalam neraka. Ternyata ada seorang tokoh bid'ah yang mengatakan tidak selamanya kalimat kul itu memiliki makna semuanya. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Kata mereka kalimat kul itu artinya tidak semua. Sebagian bid'ah itu sesat. Apa ada dalilnya mereka? Ada kata mereka. Dalilnya ayat Al-Quran. Dammarat kulla syai'in bi'idnillah. Dammarat kulla syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Sarsarin afiyah. Angin yang dahsyat. Angin yang ribut. Angin yang dingin. Dammar kulla syai'in. Menghancurkan segala sesuatu. Nyatanya bumi tidak hancur. Nyatanya langit tidak hancur. Berarti kalimat kulla syai' tidak menunjukkan kepada segalanya. Demikian pula dalam hadis tadi, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Karena kalimat kul tidak selalu menunjukkan kepada semua. Seperti ayat tadi. Allah mengatakan dammar kullu syai', angin tersebut memporak-porandakan segala sesuatu. Ternyata tidak semuanya porak-poranda. Ini dalilnya mereka. Berarti kalimat kul tidak selalu apa? Semuanya. Sebutkan dalam ayat Al-Quran. Waja'alna minal ma'i kulla hayyin. Waja'alna minal ma' dan kami jadikan dari air kulla hayyin. Segala sesuatu yang hidup. Nyatanya iblis tercipta dari apa? Api. Nyatanya malaikat cipta dari apa? Cahaya. Tidak dari air. Berarti kalimat kul ini tidak selalu memiliki makna apa? Semua. Iya tidak pak? Hah? Arab ngomong iya, mimpi ayatnya bro ya. Inilah syubhat namanya. Dan ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka bukan orang yang tidak memakai Al-Quran. Mereka memakai Al-Quran. Loh, apa ada ayatnya yang menyebut ahlul bid'ah memakai ayat Al-Quran? Ada kaum muslimin. Dalam surat yang berulang kali kita bacakan. فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penentangan. Hati mereka terdapat penentangan. Tidak mengikuti sunnah. Tetapi ngotot di atas bid'ah. Ini penentang. Tetapi Allah sebutkan mereka mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang masih mutasyabih. Yang masih samar-samar. Yang bisa untuk apa? Dengan ayat itu ditimbulkan fitnah. Pemahaman yang menyimpang. Wabtiqa ta'wili. Dengan ayat yang masih samar itu. Mereka berusaha membuat sebuah pemahaman yang sesuai dengan tafsirnya mereka. Paling minim, kami bingung wong. Jadi wong pada bingung. Terus yang benar kayak apa ya? Harus dia akan arahkan. Setelah hadirin bingung. Sudah bisa pak. Wong nama jenebong bingung pak. Ilaiyun dilor dikitulor awurru ya. Enak kowe tarik. Gampang banget, Pak. Jadi caranya mereka menimbulkan fitnah terlebih dahulu, jadi kekacauan berpikir, syubhat terlebih dahulu untuk kemudian ditarik kepada pemahaman yang mereka maukan. Nah, ini ayatnya. Tidak semua angin itu menghancurkan segala sesuatu. Maka makna hadis harus sesuai dengan ayat. Tidak semua kul itu maknanya adalah segala sesuatu. Tidak semua bid'ah itu dolala. Tetapi bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Beribun pak. Bingung jenengan? Kalau sudah bingung, mari kita tutup. Itulah ahli bid'ah. Dan kita ahli sunnah bukan ahli bid'ah. Bagaimana cara jawabnya komisi? Ini syubhat. Kalau antum hadir di hadapan ahli bid'ah, sekian banyak kekacauan berpikir yang akan kamu bingung dengannya. Minimalnya bingung. Untuk kemudian kau akan memutuskan dengan kebingungan itu. Jawabannya adalah, kita beriman, Allah berfirman, waj'alna minal ma'i kulli hayyin. Kita beriman. Karena Allah memberitahukan, kami menciptakan segala sesuatu dari air. Adapun Allah menciptakan iblis dari api. Ini pengecualian yang Allah sebutkan. Allah sebutkan seperti itu. Allah menciptakan khuliqat min nar, tercipta dari api. Malaikat khuliqat min nur, ciptakan dari cahaya. Dan itu diberitahukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bid'ahmu, siapa yang memberitahukan bid'ahmu ini tidak termasuk yang dolalah? Apakah Allah memberitahukan kalau bid'ahmu ini tidaklah bid'ahku dolalah? Pengecualian. Semua dolalah kecuali bid'ahku. Ada dalilnya? Siapa yang memberitahukan kepadamu? Tidak ada. Demikian pula dengan angin yang Allah utus kirimkan kepada kaum 'Ad wal Iram wa Thamud. Allah mengutus azab berupa angin untuk menghancurkan kaum tersebut. Adapun kaum yang lainnya, ya tidak hancur. Karena memang azab ini Allah kirim kepada mereka dan mereka semua yang ada di situ hancur. Engkau tidak melihat adanya yang tersisa dari mereka. Fahal tara lahum min baqiyat? Apakah engkau menyaksikan adanya yang tersisa dari mereka kaum 'Ad tadi? Tidak. Hancur rumah mereka, bangun mereka. Puing-puing saja adanya. Orangnya mati semuanya. Yang tua, yang muda, laki, perempuan, besar, tua, kecil. Mati semuanya. Sehingga kaum muslimin kembali kepada hukum asal ucapan Nabi. Ketika Nabi memberikan peringatan hati-hati dari perkara baru yang tidak ada pada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Maka dengan ini menunjukkan bahwa yang tidak termasuk baru adalah sunnah beliau. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Akidah beliau, amalan beliau dengan para sahabat. Selain dari itu semuanya baru. Nah, semua yang baru ini, Nabi memberikan peringatan hati-hati dari itu. Tidak ada penyebutan yang baru terbagi menjadi dua. Ini baik, itu jelek, tidak. Dan beliau memberikan hukuman semua yang baru adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah dolalah. Dipertekan lagi. Dan semua yang dolalah finnar. Sehingga tidak ada bahasa bid'ah itu ada yang ke surga. Itu tidak ada. Bid'ah semuanya menuju ke neraka. Tidak ada kalimat bid'ah menuju kepada surga. Yang ada adalah wa kullu bid'atin dhalalah, karena dhalalah maka semua dhalalah itu finnar. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Maka ini sebagai contoh bahwa berbahaya sekali kalau kita duduk di hadapannya orang yang mengajarkan kepada kebid'ahan, Anda akan terbawa kepadanya. Karena itu berulang kali pula kami telah sampaikan ucapan Imam Muhammad ibn Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kita sedang belajar ilmu, maknanya kita sedang belajar agama kita. Karena itu lihatlah kepada siapa kau mengambil ilmu agama ini? Telitilah, lihatlah oleh kalian kepada siapa kau mengambil ilmu agama ini. Karena kalau salah dalam menggurukan seseorang, akan salah ilmunya. Salah ilmu akan menyebabkan salah agama kita. Masih ingat ucapannya kaum sini? Ucapannya siapa tadi? Muhammad ibn Sirin. Yang biasa kami susulkan dengan ucapannya Syekhul Islam Taimiyah. Al-Imam Ibn Taimiyah belum menyebutkan al-ilmu aslul amal. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Wasihatul usul tujibu sihatul furu'. Benarnya dasar akan menyebabkan benarnya amalan yang dilakukannya. Kalau ilmunya salah, ya amalannya akan apa? Salah. Orang beramalkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wong ngertine kaya-kaya, ya kaya-kaya. Dia taunya kayak gini, nanti kan jam 11 bengi. Oh, baru gue gari turu. Kasian, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kajian mereka, pengajian mereka hanya apa? Kesirusannya dalam menyirusi hal-hal yang kayak gitu, Pak. Not sekian, titik sekian. Mungkin ada aturannya, saya nggak tahu juga, Pak. Hadirin yang kami lihat, taunya seperti itu, ya dia beramal seperti itu. Karena orang beramal tergantung ilmu yang nyampe kepada dia. Kalau ilmu yang sampai kepada kita, ilmu sunnah, maka kita akan beramal dengan apa? Sunnah. Kalau ilmu yang nyampe kepada kita, ilmu yang bid'ah, maka akan sampai kepada kita amalan yang bid'ah. Kita pun akan beramal amalan bid'ah. Ilmu sampai kepada kita, itu tergantung kepada siapa kita belajar. Karena itu, hati-hati dari yang namanya apa? Belajar. Jangan sembarangan orang, dikarenakan tidak semua orang mengajarkan al-haq. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Yang berikutnya. Qala Ja'far At-Tayalisi rahimahullah ta'ala. Sami'tu Ibn Ma'in. Qala sami'tu min Abd Razzaq Ibn Hammam As-San'an. Kalaman istadalaltu به على ما ذكر عنه من المذهب يعني في التشيع فقلت له إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب السنة معمر ومالك وابن جريج والثوري والأوزاعي فعمن أخذت هذا المذهب قال قدم علينا جعفر ابن سليمان فرأينه فاضلا حسن الهدي فغضت هذا عنه. Nanti kan aku mesti. Ada sebuah kisah menjadi ibroh bagi kita agar kita berhati-hati dalam menggurukan. Kisah ini disebut oleh Imam Ja'far At-Tayalis. Dia mengatakan, aku mendengarkan kisah ini dari Imam Ibn Ma'in. Qala sami'tu min Abd Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. Kata Imam Ibn Ma'in, Ibn Ma'in ini salah satu teman dekat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di zaman tabi'ut tabi'in. Generasi yang ketiga. Aku mendengar langsung dari seorang yang bernama Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani. Siapa Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani? Al-Imam Ibn Ma'in mengisahkan kabar kita. Aku mendengarkan ucapan dari Abdurrazzaq ibn Hammam As-Sana'ani, sebuah kalimat yang dengannya diketahui dia terkena pemahaman Syiah. Saya mendengar sendiri dia mengatakan ini dan ini, yang itu dengan itu aku bisa menjadikan hujjah bahwa Abdurrazzaq bin Hammam As-Sana'ani terkena fitnah pemahaman Syiah. Siapakah Abdurrazzaq bin Hammam As-Sana'ani ini? Sangat mengherankan. Sangat mengherankan orang yang seperti ini, kaliber Abdurrazzaq bin Hammam As-Sana'ani, terfitnah dengan pemahaman Syiah. Kok bisa? Maka dikatakan oleh Imam Ibn Ma'in kepada Abdurrazzaq, fakultulah, sesungguhnya aku katakan kepadanya, sesungguhnya ustad-ustadmu yang kau ambil ilmu itu semuanya terpercaya. Gurumu semuanya adalah ahli sunnah, ashabu sunnah. Semisal Ma'mar, ini ulama besar di zaman tabi'in. Kemudian Malik, al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, al-Imam Ibn Jurayj, al-Imam Al-Thawri, yani Sufyan Thawri, ulama-ulama di zaman para tabi'ini. Kemudian juga al-Imam Auza'i. Abdurrazzaq ini muridnya ulama-ulama besar di zaman tabi'in. Kenapa sampai terkena penyakit Syiah? Mengherankan. Sekali berbeliau bisa terkena fitnah Syiah, lah bagaimana lagi dengan kita? Sekali berkita yang sekecil ini. Nah, namun jangan marah Pak, kecil. Kita ini tidak apa-apanya dibandingkan orang ini. Pertanyaannya, mengapa kok bisa terjadi? Perhatikan kisahnya. Ibro bagi. Fala. Lalu melanjutkan ucapannya. Fa'amman aghabta hadzal madhhab, dari siapa kau mengambil pemahaman Syiah ini? Padahal guru-gurumu adalah ulama ahlu sunnah di zaman tabi'in. Dari mana kau mengambil pemahaman Syiah ini? Kau bisa kamu ketularan Syiah? Dari siapa? Faqala, maka Abdurrazzaq bin Hammam As-Sana'ani ini menceritakan kisahnya. Qadima alaina Ja'far ibn Sulaiman. Satu hari datang ke tempat kami seorang yang bernama Ja'far bin Sulaiman, orang yang terkenal, tokoh besar di zaman itu, karismatik, wibawa tinggi orang ini di zaman itu. Ternyata orang ini, Ja'far bin Sulaiman, adalah Syiah. Faraitu fadilan, aku melihat dia orangnya berwibawa. Aku melihat dia orangnya baik. Aku melihat dia orangnya mulia. Maka aku pun datang kepada dia, ikut serta memuliakannya, ikut serta menokohkannya. Gara-gara seperti inilah aku jadi ketularan pemahaman Syiah. Aku bin, aku mengambil pemahaman Syiah darinya. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan oleh Syekh Jamal, walakinnahu ay Abdurrazzaq lam yakun yufaddil aliyan ala Abi Bakr wa Umar. Agar tetapi Abdurrazzaq ini tidaklah mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Yani tingkat tertularnya beliau ini dengan pemahaman Syiah masih begitu tipis. Masih bisa diselamatkan. Kalau tanda Syiah yang sudah neman, sudah meningkat, mereka mendahulukan, mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Dia Syiah. Dan itu sudah kuat. Adapun kalau masih sedikit. Maka hadirin kaum muslimin, ini ibrah bagi kita. Jangan sok gumunan sama orang. Jangan tergesa-gesa menokohkan orang. Karena itu akan berdampak negatif padamu. ketika orang tersebut bukan ahli sunnah yang ditokohkan olehmu. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurang kemak. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.